Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ikhwani wa akhwati fillah Ayuhal muslimin al-kiram wal musyahidun ahibba Para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada Alhamdulillah, malam ini kita kembali mengkaji salah satu fan min funun, salah satu ilmu dalam Islam, yaitu ilmu bahasa Arab, serta seperangkatnya itu qawaid nahwiyah wa sarfiyah. Alhamdulillah, kita masuk dalam bulan Ramadan yang mubarak insyaallah. Insyaallah tidak menjadi semangat kita untuk belajar agama menjadi lemah, justru insyaallah makin semangat kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ini, terutama pada bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan bukan menjadi penghalang bagi kita untuk melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita senantiasa semangat untuk mempelajari khususnya bahasa Arab yang kita cinta ini. Langsung saja kena waktu jualah yang sudah larut malam. Latihan yang kelima insyaallah malam ini kita akan kaji terkait dengan kaidah al-adad ini. Kaidah al-adad, dan ini sudah antum pelajari pada jilid yang kedua. Nanti bisa dibuka kembali pada jilid yang kedua. Nah, yang latihan ini kembali mengulang, semacam mengulang kembali agar supaya kaidah yang sudah dipelajari insyaallah senantiasa ingat di dalam adhanina, yaitu dalam akal fikiran kita, sehingga bisa kita terapkan di dalam berbahasa khususnya maupun ketika membaca wacana bahasa Arab yang ada bilangan atau angka. Tapi nanti harus lebih diperhatikan ya, ketika membaca kalimat-kalimat yang ada di sini dari sisi mawaqi' i'rab, kedudukan i'rab dalam kalimat, terutama al-adad, yaitu bilangan yang ada dalam latihan ini. Di sini ada bilangan ratusan dan ribuan. Baik, kita langsung saja, kita minta kepada ikhwah yang ada di studio ini. Baik, tafadhal akhul karim, man? Naam, iqra, baca itu instruksinya apa, kemudian coba perhatikan latihan-latihannya terkait dengan adat ini. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu al-khamis. اقرا ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الارقام الواردة فيه بالحروف. نعم احسن. Bacalah tarjim, iya. Apa yang berikut ini? Baik, bacalah apa yang berikut ini. Jadi ma itu ma apa? Kalimat. Ma itu ayu ma? Nah, maknanya kalimat itu ma al-mausula, tapi maknanya apa? Kalimat. Kalimat. Jadi apa yang berikut ini? Maksud apa? Kalimat yang ada di bawahnya dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah. Jadi bisa kita terjemahkan apa maksudnya? Jadi bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, biar jadi jelas. Terus kemudian tulislah. Apa yang ditulis? Ma'a kitabati. Apa yang ditulis? Kalimat tersebut. Kalimat tersebut. Ya. Nah, tentu di sini kita hanya bisa apa? Membaca. Dengan cara membaca, ya. ma'a kitabatil arqami, dengan menulis nomor atau angka, atau angka yang tertera padanya dengan huruf. Dengan huruf. Jadi yakni dengan menulis angka. Jadi angka atau nomor yang ada di sini, angka berapa itu? 200. Iya, 200. Nanti ada 1000 ya, 2000, tapi ditulis dengan huruf. Baik, baik, iqra rakam 1. Perhatikan kaidahnya. Rakam 1. Naam. Jaa min afsini hadzal 'ami. Saya akan tanya ya, harakat apa saja yang antum baca, pertanyaan akan menyusul. Baik. Jaa. Jaa min as-sini hadzal 'ami mi'ata hajjin. Baik, pertanyaannya al-'ami, kenapa antum baca al-'ami? Hadzal 'ami. Kenapa dia harus majrur? Apa yang bikin dia majrur? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih, mana mudhafnya? Hadza. Hadza itu ma'rifatun nakira. Ma'rifah. Ma'rifah. Bisakah ma'rifah menjadi mudhaf? Salah satu fungsi apa? Idhafah adalah memakrifahkan mudhaf. Tentu mudhafnya nakira. Iya. Jadi isim ma'rifah tidak bisa diidhafahkan. Karena salah satu fungsi idhafah adalah memakrifahkan mudhaf. Jursu ami ini sebagai apa? Badal daripada kata hadha. Naam, Ustaz. Ya. Jadi idzan qira'atuka sahih am khata? Baik, Abdul Wahab. Hadzal 'amu, Ustaz. Hadzal 'amu. Ah. Ma rayuka? Jaa. Hadzal 'amma. Am. Mudhaf. Ama, laysa mudhaf. Amma dharaf. Dharaf. Iya. Jadi hadza di sini adalah kurup sebagai mu, sebagai apa? Dharaf. Dharaf. Dari mana tahu dharaf? Karena badalnya menunjukkan bahwa waktu. Ama, ati ama? Tahun. Tahun, tahun itu dharaf. Sa, am la? Naam. Jadi, hadha di sini, kedudukan dia sebagai dharaf. Oleh karena itu, kata am sebagai badal harus mengikuti dharaf. Dharaf hukumnya apa? Mansub. Oleh karena itu, hadha ini kedudukannya apa? Sebagai mansub fi mahallin nasab. Jadi hadzal 'ama. Baik. Iqra mara tsaniya. Jaa min as-sini hadzal 'ama. Itsna hajjin. Mi'ata hajjin. Mi'ata hajjin. Iya, mi'ata hajjin. Mi'ata asluhu mi'atani. Mi'atani. Berarti kaidahnya apa? Dibuang nunnya. Karena dia apa? Musanna daripada mi'ah. Mi'ah. Iya. Taib. Mi'ata hajjin. Asal mi'atani. Taib. Kenapa pakai alif? Kenapa enggak mi'atai hajjin? Pakai iya. Karena dia marfu, Ustaz. Ya, marfu. Fa'il. Fa'il itu. Karena dia fa'il daripada apa kata? Ja'a. Ja'a. Ahsanta. Tarjim. Datang dari negeri Cina pada tahun ini 200 haji. Nah, 200? Orang yang berhaji. Orang yang berhaji. Ahsanta. Taib. Al-Thani. Tafadhal. Al-Wahab. Naam. Iqra'. الثاني أريد مئتي نسخة من هذا الكتاب. طيب أريد مئتي نسخة من هذا الكتاب. كتابي. كنابا كتابي كنابا كتابة Sebagai apa kitab itu? Badal. Badal dari kata hadza. Nah, hadza ini kudu i'rabnya apa? Apa kudu i'rabnya? Hadza majrur dengan min. Cuma dia mabni karena isim isyara mabni. Isim isyara apa? Mabni. Mabni. Baik, mabni ala sukun karena di akhirnya alif. Fi mahalli jarrin bimin. Ya, karena kedudukan dia sebagai isim majrur dengan min, jadi mahallu jar. Makanya badalnya apa? Al-kitabi majrur. Dia sebagai badal. Baik, uridu mi'atai. Kenapa pakai ia? Kenapa enggak pakai ma'alif mi'ata nuskhatin? Maf'ul bi. Maf'ul bi daripada uridu. Jayid. Uridu mi'atai nuskhatin min hadzal kitabi. Saya ingin 200 eksemplar. Apa? Kitab ini. Ya. Jadi itu nuskhah, ya. Nuskhah 200 eksemplar. Ya, ada bahasa terjemah lagi sebanyak eksemplar. Artinya bahasa setiap umpamanya nuskhah itu bukan satu jilid ya, berbeda ya. Umpamanya tafsir Ibnu Katsir terdiri dari misalkan 4 jilid. Ya kan? 4 jilid. Itu nama satu nuskhah. Paham tuh? Bukan 4 nuskhah, satu nuskhah. Nah. Umpamanya saya punya li nuskhatani, saya punya 2 nuskhah min kitab at-tafsir Ibnu Katsir. Jadi 2 nuskhah. Paham tuh 2 nuskhah? Jadi satu nuskhah 4 kitab, 4 jilid. Nah. Itu maksud nuskhah. Jadi 4 apa? Ada bahasa lain selain eksemplar? Iya. Yang ahli bahasa Indonesia ini. Iya. Baik, sekira paham ya? Insyaallah. Baik, itu arti nuskhah. Jadi antum punya pergi fotokopi, nah, makan taswir. Nah, tolong bikin apa? 4 eksemplar. Nah, satu apa? Satu fotokopi satu jilid umpamanya antum dia apa? 100 lembar. Bikin apa? 4 apa? 4 nuskhah, 4 eksemplar. Iya. Baik. Fadhil Ustaz Ihsan. Nutir fursa kepada akhwana yang ada di studio. Barakallahu fikum. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita sudah menyimak dan mendengarkan jawaban dari nomor 1 dan nomor 2. Jadi angka yang terdapat dalam latihan ini dirubah dalam bentuk huruf ya, sebagaimana disebutkan. Silakan Anda bisa mencoba dan menjawab dari latihan yang ada di nomor 3 dan seterusnya. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 78 latihan yang kelima di pelajaran yang ke-9. Latihan yang kelima, pelajaran yang ke-9. Baik, kita buka. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya, Abu Abdillah. Ahlan wa sahlan, Ibu. Baik, barakallahu fik. Ramadan mubarak. Ramadan mubarak, nam. Nam, tafadhali ya, Umm Abdillah. Barakallahu fik, Ustaz. Wa iyyak. Rakam? Asalif. Rakam 6. Rakam 3? Asalam. Ishtaraitu hadhihi sa'ata bi 200 riyalin. Ishtaraitu? Hadhihi sa'ata bi 200 riyalin. Bi 200 riyalin. Taib, soal. Limadha qara'ti sa'ata? Li'annahu maf'ulun bi. Maf'ul bi? Taib, hadhihi jadi apa? Hadhihi. Maf'ulun bi. Hadhihi maf'ul bi. Asalata badal. Badal. Jadi hadhihi ini mauqi' i'rabnya adalah maf'ul bi. Berarti tempatnya tempat nasab. Nah. Karena dia mabni. Nah. Oleh itu badalnya mesti mansub. Mansub. Jayid. Hadhihi sa'ata. Thuma bi mi'atai. Kenapa mi'atai? Kenapa enggak mi'ata? Pakai alif. Harfu ba, Ustaz. Kenapa? Majrur, ada ba. Ada ba, betul. Dia majrur. Tanda jarnya apa? Ya. Tanda jarnya ya. Karena dia musannah daripada kata mi'ah. Taib. Ma'ayna nun, mana nunnya? Itu yang satu nun, Kak. Naam, hudifat. Karena dia mudhaf kepada kata riyalin. Taib, riyalin. Sahih. Karena apa? Karena ma'dud atau tamyiz dari apa? Dari adat mi'ah serta kelipatan mufrad majrur, itu diingat, mufrad majrur. Iya. Taib rakam arba? Terjemah. Saya membeli jam ini dengan 200 rial. Iya, saya membeli jam ini 200 rial, ya. Ya, kalau terjemahan bahasa kita ya harus apa? Sesuai dengan kaidah bahasa kita, ya. Ya. Apakah pakai dengan atau tidak? Ya, ini kembali kepada kaidah bahasa kita. Saya tidak terlalu ahli dalam bahasa Indonesia. Saya membeli saya telah membeli jam ini 200 rial atau bi itu menunjukkan harga, ya, dengan harga 200 rial. Baik. Saya membeli jam ini dengan harga 200 rial. Taib, ahsan. Taib, Rabi, nomor 4. Rabi. Ada tulabul hunudu bil jamiati mi'ataini. Atkana. Taib, ayah di marasannya. Ulang kembali. Karena ada tulabul hunudu bil jamiati mi'ataini. Taib. لماذا قرأت الطلاب بالرفع؟ اسم كان. اسم كان. طيب عدد sebagai apa? Sebagai mudhaf. عدد الطلاب. Sebagai mudhaf. طيب مضاف إليه mana? لا. عدد الطلاب الطلابي. Ada tulab hitungan jumlah tulab. Baik, ikra. Coba baca kembali, betul. Perhatikan susunan kalimatnya. Karena ada tulab lulu. Nah, tulabu. Saya tanya itu kenapa dibaca marfu tulabu? Kenapa enggak tulaba atau atulabi? Naat dari adat. Naat dari kata adat. Taib, apakah kata tulab itu kata adat? Kata naat. Bentuk naat, sighahnya sighah naat, kata sifat. Jadi mudhaf tadi. Hah? Mudhaf ilaih ini. Coba perhatikan mudhaf ilaih kan? Iya, mudhaf ilaih. Dari mana tahu mudhaf ilaih? Dari kata adat. Nah, itu terlihat kata adatnya tidak ada alif lam. Ini ciri yang sangat mencolok yang bisa dilihat. Kalau dia kata gabung atau idhafah, mudhafnya tidak memakai alif lam, yang kedua tidak bertanwin. Nah, perhatikan, bukankah kata adat tidak ada alif lamnya dan tidak ada tanwin? Berarti apa? Berarti tulab ini sebagai mudhafun ilaih. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mudhaf ilaihnya bukan menunjukkan kata sifat. Tulab ini bukan kata sifat. Jadi dan kana adadut tulabi. Nah. Al hunudi. Kenapa? Naat dari atulabu. Naat daripada tulabu. Naat atau badal? Naat. Ya? Naat. Naat. Yakin? Yakin, naat, ya. Apakah al-hunud ini kata sifat? Ada alif lamnya. Ada alif lam. Baik, al-hunudi ini adalah badal atau juga bisa dikatakan ataf bayan. Ataf bayan. Iya, al-hunud itu apa? Sebagai badal atau ataf bayan daripada kata tu tulab. Ya. Makanya al-hunudi dibaca apa? Al-hunudi. Dibaca majrur. Majrur. Iya. Jadi kana adadut tullabil hunudi. Jadi al-hunud sebagai ataf bayan, sebagai penjelas. Bil jami'ati. Mi'atain. Kenapa pakai iya? Kenapa enggak pakai alif mi'atani? Khabar kana sahih. Khabar kana hukumnya apa? Mansub. Ahsant. Betul. Betul. Jadi kana adadut tullabil hunudi bil jami'ati 200. Nunnya dibuang atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa enggak dibuang nunnya? Karena apa ya? Tidak mudhaf. Tidak mudhaf. Ahsant. Betul. Sahih. Baik, terjemihnya? Jumlah siswa Hindia di jami'ah 200. Jaid. Jadi jumlah para mahasiswa India, di universitas 200. Maksudnya 200 orang. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakallahu khair ya Muhammad Abdullah di Solo. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di nomor yang selanjutnya, nomor 5, 6 dan selanjutnya di 0218236543. Silakan diberikan kepada Muhammadillah bagi pendengar ikhwan atau akhwat yang ingin bergabung dan mencoba menjawab. Anda bisa membuka di latihan ke-5 halaman 78. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, Ummu Fatimah, agak dikeraskan suaranya. Ya, 6. Baik, ahsan. Baik, silakan, Ummu. Baik, khamsa. 6. Alfu junaihin dafa'ta alfani. Nah, ahsan. Baik, alfu. Alfu. Alfu atau alfu? Alfu. Alfu. Junaihin. Dafa'ta. Dafa'ta. Am alfani. Am alfani. Kaib. Hal hadhi qira'ah sahihah? Nah. Belum siap. Apakah yang ini, Ustaz? Baru siap yang tadi, yang atas. Tepat atau tidak? Taib. Kata dafa'a itu membutuhkan objek. Iya. Mana maf'ulnya? Iya, Ustaz. Mana maf'ulnya? Alfa, Ustaz, ya. Nah, al itu apa? Maka lebih tepatnya dibaca alfa. Maf'ul muqaddam. Maf'ul bi muqaddam. Karena kata dafa'a membutuhkan objek. Nah, Ustaz. Baru lagi, Ustaz. Oh iya. Iya. Ini namanya maf'ul muqaddam. Alfa junaihin dafa'ta. Asalnya apa? Adafa'ta alfa junaihin. Itu asal susunannya. Oh, nah. Adafa'ta alfa junaihin. Nah, ketika maf'ul bihnya dulu kan, maka bacanya apa? Alfa junaihin dafa'ta. Ana ulang, Ustaz. Baik. Alfa junaihin dafa'ta am alfaini. Am alfaini. Kenapa alfaini? Itu maf'ul muqaddam juga, Ustaz, ya. Bukan. Ada am. Am. Am itu apa? Huruf. Huruf ataf. Huruf ataf. Huruf ataf, huruf penghubung. Dihubungkan kepada alfa. Makanya alfain dibaca karena dia maktuf kepada alfa. Oh, iya. Jadi hukum maktuf harus mengikuti maktuf alaihi. Nah. Arti maktuf? Maktuf. Apa makna maktuf? Yang dihubungkan. Yang dihubungkan. Sedangkan maktuf alaih tempat dihubungkan atau yang dihubungkan kepadanya. Nah, mana yang dihubungkan kepadanya atau tempat yang dihubungkan? Kata alfa. Alfa. Karena alfa hukumnya mansub, maka maktuf pun harus mansub. Nah. Masalan jaa aliyun wa umaru. Ra'aitu aliyan wa umara. Nah, itu ataf. Jadi hukumnya harus sama. Nah. Sama seperti na'at, ya. Nah. Sama seperti ini. Kalau ataf dia memiliki huruf ataf. Nah. Baik. Terjemah, Ustaz. Ya. Nah. Terjemah. Dafa'a itu mengambil, Ustaz, ya. Menarik. Ha? Menarik, ya, menarik uang, ya. Menarik. Ah, kenapa menarik? Dafa'a. Bukan. Bukan. Membayar. Membayar. Dafa'a itu di sini membayar. Nah, bukan menarik. Apakah satu apa? Apakah engkau mengambil satu pound sterling Ustaz ya? Iya, juneh itu pound. Pound. Iya, pound itu juneh. Juneh itu pound. Nah, apakah engkau mengambil satu pound? Kenapa satu pound? Mana satu? Seribu, afan Ustaz. Apakah engkau mengambil seribu pound? Kenapa kata mengambil? Di mana kata makna mengambil itu? Itu dafa'ta tadi Ustaz. Membayar afan Ustaz. Iya. Apakah engkau membayar seribu atau? Apakah seribu pon kau bayar? Atau 2000? Atau 2000. Jadi apakah seribu pon kamu bayar atau 2000? Ya. Kalau dibalik apa engkau kau membayar seribu? Atau ya itu kalau terjemahan bebas saja kan? Iya kecuali ya. Kalau kata dafa'a dulu kan? Ada fa'ta. Nah, apakah itu kamu membayar seribu? Ada fakta alfa junaihin am alfa ini. Apakah kamu membayar seribu pon atau 2000? Tapi karena maf'ul dulu kan, di situ ada penekanan. Nah, iya, kepada objek yang lebih ditekan kepada objek. Apakah seribu pon kamu bayar atau 2000? Iya. Nah. Iya. Rakam sita. Sita. Wulida Isa alaihi salam qabla nahwi. Iqra'i jayidan. Wulida Isa alaihi salamu. Tak dulu. Wulida Isa alaihi salamu qabla nahwi. Ini yang ini belum siap Ustaz, dapat dan belum siap yang atas. Belum siap apa? Belum siap baca. Belum siap ini ya, belum siapin untuk jawab. Baik, enggak apa-apa. Ahsan barakallahu fiik. Kita minta kepada peserta lain. Baik. Jangan itu aja Ustaz. Masalah ataf maktuf itu kemarin Ustaz bilang ada ataf jumlah dan segala macam, nanti mau dijelaskan Ustaz. Ini terkait dengan apa di dalam cara membaca Al-Qur'an, artinya dalam qiraah terkait waqaf dan ibtida', terkadang membedakan mana ataf jumlah atau ataf yang tadi maktuf alai seperti itu. Seperti apa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya Ummu Fatimah di Bekasi. Pertanyaannya butuh sesen khusus. itu bab itu bab ataf. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan di akhir ya, secara singkat aja. Baik, fadhil. Demikian. Dan kita berikan kesempatan, masih ada beberapa nomor di latihan kelima ini. Silakan bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Seperti yang tadi telah dicontohkan, ya Anda bisa membaca huruf atau angka-angka yang terdapat dalam pelajaran ini dengan huruf sesuai dengan kaidah yang kita telah pelajari. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Fudail di Bogor. Baik, Ummu Fudail di Bogor. Naam, tafadhali ya Ummu Fudail. Sita. Naam. Wulida Isa alaihi salamu qabla nahwi alfai sanatin. Ahsan. Jayid. Naam. Taib, terjemiha. Isa alaihi salam dilahirkan sebelum 2000 tahun ya Ustaz. Iya, 2000 tahun. Sebelum nahwi. Nahwi itu apa Ustaz? Nahwi bisa seperti, bisa berkisar. Iya, sebelum berkisar 2000 tahun. Jayid. Nah, pertanyaannya, saya akan bertanya dari sisi kaidah nahunya. Isa sebagai apa di situ? Mukirabnya. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Taib, naib fa'il marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Mana tanda rafa'nya? Dhamma muqaddarah, Ustaz. Muqaddamah muqaddarah ala? Ala al-alif. Alif. Baik, ini siqal atau ta'adzur? Ta'adzur. Ta'adzur. Isim apa dia? Isim maksurah. Isim maksur. Ahsan. Isim maksur. Jayid. Jadi wulida Isa alaihi salam. Baik. Kata assalamu sebagai apa? Alaihi salam. Ini jumlah apa ini? Ini namanya jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ini kalimat sisipan dalam kalimat. Jadi ada kata kalimat sisipan. Dalam kalimat ada kalimat, tapi kalimat sisipan. Bukan bagian dari kalimat itu. Seperti doa. Ya. Qala an-nabiyyu, lalu sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk apa? Jumlah mu'taridah. Mu'taridah ya. Mu'taridah. Iya. Alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sering kita jumpai radhiya. Kata radhiyallahu anhu. Rahimahullah. Ya, rahimahullah. Ya. Mu'taridah. Nah, ini katakan jumlah mu'taridah. Jadi kalimat itu bukan apa? Bagian kalimat itu sendiri. Ya, tapi kalimat mu'tarid itu kalimat sisipan. Ya. Karena dia sebagai doa, ya. Nah, ini termasuk ini alaihi salamu, ini katakan jumlah mu'taridah. Ya. Asal kata ada wulida Isa qabla. Ya. Tapi kita dimasukkan dalam kalimat setelah Isa sebagai doa alaihi salamu. Ini katakan jumlah mu'taridah. Dia bukan dari bagian kalimat kalimat tersebut, hanya sebagai doa. Nah, saya tanya, ada kalimat ini jumlah apa ini? Alaihi salam jumlah apa? Mu'taridah. Ya, betul, jumlah itu namanya jumlah mu'taridah. Tapi ini apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi alaihi salam itu kalimat sempurna itu. Alaihi salam itu kalimat sempurna, maka dikatakan jumlah. Nah, sebagai apa i'rab assalamu? Mubtada. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Alaihi. Alaihi. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi bisa jumlah mu'taridah itu kata kalimat sisipan itu bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, itu jumlah fi'liyah. Ya. Baik. Qabla, kenapa dibaca qabla? Dzaraf. Dzaraf, ahsan. Dzaraf, ya. Dzaraf mudaf nahwi sebagai apa? Mudaf ilai, kemudian menjadi mudaf lagi. Mi'atai alfai, afwan, alfai. Kenapa pakai ya? Kenapa enggak alfa pakai alif? Badal ya Ustaz. Badal dari mana? Nahwi. Nahwi. Itu nahwi itu enggak bertanwin itu. Dan tidak ada alif lam. Nah, ini ciri khas idhafah ya. Ciri khas idhafah ketika dia tidak bertanwin, ketika dan tidak alif, berarti apa? Sebagai mudhaf. Ya, bukan badal. Jadi qabla dzaraf mudhaf, nahwi mudhaf ilaih, kemudian menjadi mudhaf kembali. Alfai mudhaf ilaih. Sana alfai mudhaf ilaih mudhaf. Sana mudhaf ilaih. Nah, jadi idhafah itu dalam kalimat itu bisa beruntun, bisa lebih dari satu. Qabla itu dzaraf sebagai mudhaf. Kenapa? Karena diidhafakan kepada nahwi. Faham ti? Nah, idhafah kepada nahwi. Nah, ketika kata nahwi idhafah kepada alfai, maka kata nahwi tidak boleh bertanwin. Nah, makanya nahwi bukan nahwin, nahwi. Jadi mudhaf nahwi mudhaf ilaih, kemudian dia menjadi mudhaf karena mau digabung kepada kata nahw alfai. Nah, makanya kata alfai bukan alfa pakai alif, alfai pakai iya, karena dia apa? Mudhafun ilaihi. Nah, kemudian alfai itu juga mudhaf. Kenapa digabung kepada sana? Karena adat seribu dan kelipatan, maksudnya apa? Mesti mufrad majrur. Ya, maka sana itu apa? sanatun mufrad kemudian majrur karena sebagai mudhaf ilaihi. Jadi qabla nahwi alfai sanatin. Paham tu? Paham tu Ustaz. Iya. Tapi yakfi cukup? Mau tambah lagi? Silakan. Sabaya, faddal. Tafaddali. Sabaya. Naam. Indi alfa rialin wa indika wa in wa indaka alfani wa hadha almablagu yakfina yakfina. A'idi marat thaniya, baca kembali. Indi alfa rialin afan Ustaz. Indi alfu rialin wa indaka alfani wa hadzal mablagu yakfina yakfina. Taib, indi alfu, kenapa dibaca alfu? Tadi di awal baca alfa, mana yang benar ini? Alfu sebagai mubtada ya Ustaz. Sebagai ini menjawab, setengah menjawab ini. Setengah menjawab, setengah bertanya. Tapi mubtada sahih, mubtada. Tapi mana khabarnya? Indi. Indi. Kenapa enggak indi saja mubtada? Bisa enggak indi sebagai mubtada? Tidak bisa. Enggak bisa. Iya. Karena dia menunjukkan apa? Menunjukkan dzaraf. Jadi kata indi itu dzaraf. Indi di sisiku, bisa juga diterjemahkan. Diterjemahkan apa? Milik li. Ya. Indi alfu. Jadi di sisiku 1000 rial. Atau juga bisa diterjemahkan arti li. Saya memiliki 1000 rial. Ya. Jayid. Makanya alfu dibaca sebagai mubtada muakhar. Rialin, betul bacaan rialin? Betul bacaan rialin? Naam Ustaz. Naam. Karena ma'dudnya apa? Adad 100 ribu serta kelipatan mufrad majrur. Iya, rialin mufrad kemudian majrur. Majrur tanda jarnya apa? Alam tujarih. Kasrah. Kasrah. Jadi baca rialin, sahih. Alfu rialin. Boleh dibaca alfun bertanwin? Tidak boleh. Tidak Ustaz. Boleh. Kenapa? Karena dia mudhaf. Mudhaf. Nah itu sudah kena mudhaf, tidak boleh bertanwin selama-lamanya. Ya. Terus wa'indaka aw wa'indaki? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya, betul. Tergantung orang yang kita berbicara dengannya, apakah perempuan atau laki-laki. Wa indaka atau wa indaki. Alfani. Betul alfani? Kenapa enggak alfaini? Karena sebagai mubtada juga. Mubtada, mubtada muakhar, betul. Mubtada akhirkan. Mana khabarnya? Indaka. Indaka, sahih. Wa hadha al-mablagu yakfina. Baik, kenapa dibaca al-mablagu? Badal dari hadza. Badal pada hadza itu fungsi sebagai apa? Muqirab sebagai apa hadza itu? Sebagai mubtada. Mubtada, betul. Jadi al-mablagu itu sebagai badal. Baik. Mana khabarnya? Yakfina. Yakfina. Kalimat apa yakfina ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, betul. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Domir mustatir. Takdiruhu? Huwa. Kembali kepada? Kembali ke al-mablaghu. Kembali pada hadha al-mablagh, iya. Kembali pada mubtada itu, hadha al-mablagh. Baik. Nanya sebagai apa? Dhamir na. Maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Masya Allah. Sahih. Mumtaz. Al-jawab mumtaz. Taib, terjemihah? saya memiliki 1.000 rial dan kamu memiliki 2.000. Iya. 2.000 apa maksudnya? 2.000 rial. Rial. Nah, kenapa enggak disebut kata rialnya? Karena maklum. Karena sudah disebutkan kata rial sebelumnya, makanya ma'dudnya atau tamyiznya dibuang. Boleh dibuang kalau dia maklum. Nah, seperti ini. Itu sudah maklum karena disebutkan di akhir, di awal. Boleh disebutkan? Boleh. Indi alfu rialin wa indaka alfa rialin. Boleh. Nah, karena sudah disebutkan, lebih baik tidak disebutkan lagi. Karena makin ringkas, maka makin bagus bahasanya. Ya, tapi tidak boleh dibuang kalau tanpa sebab. Di sini ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena sudah disebutkan. Ya. Indi alfu rialin wa indaka alfani. Baik, terus. Wahadal mablagu yakfina. Iya. Dan jumlah ini telah mencukupi kita. Iya, jumlah ini cukup mencukupi kita. Maksudnya apa? Kalau terjemah bebasnya apa? Kalau bebas gini. Kalau literalnya kan itu, jumlah ini mencukupi kita. Cukup bagi kita gitu. Ah, lebih tepatnya bahas apa? Terjemah mungkin itu lebih tepat ya, lebih enaknya. Wa hadzal mablagu yakfina. Jadi jumlah ini apa? Jumlah ini cukup bagi kita. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit ya, sedikit yang perlu saya jelaskan sini. Jadi kalau ketika kita menerjemahkan susunan bahasa Indonesia ke bahasa Arab, tidak bisa kita menyusun sesuai dengan kaidah kita. Tadi kan terjemahkan jumlah ini cukup bagi kita, lalu kita Arabkan wa hadzal mablagh yakfi lana. Yakfi lana, karena itu susunan bahasa ini sah kaidahnya kan? Yeah. Cukup bagi kita, kata bagi lana. Nah, ini kurang tepat susunan bahasa Arabnya. Kenapa? Karena yakfi itu membutuhkan objek. Maf'ul bih hukumnya mansub. Makanya tidak pakai la di sini, lana. Langsung yakfina. Hadzal mablagu yakfina. Hadzal mablagu yakfini. Nah, ini harus diperhatikan. Terutama ketika apa? Mentranslate Indonesia ke Arab. Nah, ini banyak kesalahan. Kenapa? Ketika diterjemahkan ke bahasa Arab, diterjemahkan dengan kaedah Indonesia. Sementara kaedah Indonesia tidak apa tidak selamanya sama dengan kaedah Arab. Jadi wahadal mablagu yakfina, bukan hadal mablagu yakfilana. Ya. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair dan demikian penjelasan tambahan dari kaidah menerjemahkan juga barakallahu fik. Kita berikan kesempatan satu nomor terakhir di nomor 8 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Ya, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kita masih punya beberapa waktu, silakan. Taib, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abdul Wahid. Kifahaluka ya Abdul Wahid. Alhamdulillah. Kaifahalukum Ustaz. Alhamdulillah. Ramadan Mubarak ya Abdul Wahid. Alhamdulillah, Ramadan Mubarak. Afan, Anas ketidak lagi Ustaz. Asal ya. Dikecekan dulu volume suara radio atau televisinya. Baik, Masya Allah. Silahkan langsung nomor 8 Abdul Wahid. Iya, nomor 8 ya. Iya, kayaknya pemungkas ini. Baik. Yadrusu. Yadrusu bil jami'ati alfa talibin min duali Asia. Min duali Asia. Iya. Yadrusu, a'id marah thaniya. Naam. Yadrusu bil jami'ati alfa talibin min duali Asia. Min duali Asia. Yakin bacaan seperti itu? Dualin kali saya. Anak, dualin saya. Anda bertanya, jangan antum apa? baru anda bertanya antum sudah bimbang. Nah, Ustaz, min dualin. Hanya anak ingin takkit aja. Hal anta yakin? Hal anta ala yakin? Yakin Ustaz, min dualin. Tanwin ya. Tanwin. Dualin. Naam. Di situ enggak ada tanwin itu, duali situ. Duali saya. Iya. atau berarti salah, salah tibaah ya. Hah? Salah cetak. Salah cetak. Bisa jadi salah cetak. Ya namanya tulisan manusia kan? Masyaallah. Iya. Berbeda kalau mushaf. Mushaf itu sebelum di apa? Diedarkan di murojaah dulu kan oleh tim berkali-kali sehingga insyaallah tidak akan terjadi kesalahan. Kesalahan itu sangat kecil sekali. Tapi kalau selain mushaf bisa jadi orang murojaahnya sekali aja udah. Mungkin enggak murojaah lagi. Enggak di murojaah. Nah. Tapi bisa jadi kesalahan ini. Cari ini ya, Ustaz. Coba baca sekali lagi. Ya drusu bil jamiati alfa talibin min dualin Asia. Min dualin Asia. Tapi kenapa tidak membaca duali di situ? Kenapa antum tanwinkan? Lianna tidak ada al, Ustaz. Tidak ada al. Iya. Tapi apakah tidak selama tidak ada al itu harus bertanwin? Di samping itu mudhaf sebagai mudhaf deh. Sebagai mudhaf. Nah, bolehkah mudhaf bertanwin? Oh iya juga. Iya juga nih. Nah. Min dualin Asia. Tidak boleh Ustaz kalau mudhaf. Iya, itu sudah kaedah yang sudah baku. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Iya kan? Nah, Ustaz. Betul? Betul. Itu ingat hatta yaumil qiyamah. Tidak boleh mudhaf itu bertanwin dan tidak boleh dimakai alif lam. Kalau begitu min benar sini. Asia. Benar kan? Benar. Iya, min duali Asia. Bukan salah cetak ya. Kenapa? Bukan salah cetak. Bukan salah cetak. Mulut kita yang salah. Baik. Tapi memang perlu juga harus teliti, bisa jadi salah cetak. Iya. Nah, ini perlu kita memahami dari sisi kaedah. Iya. Jadi tidak harus terima bulat-bulat, ditelan bulat-bulat. Ya. Kalau kita paham kaedah, insyaallah kita tahu bahwa ini salah cetak dan sebagainya. Baik, ya drusu bil jamiati alfa talibin. Alfa talibin. Kenapa enggak alfai talibin? Padahal maknanya sama kan? Fa'il Ustaz. Fa'il dari kata? Dari fa'il dari yadrusu. Yadrusu. Nah. Betul, masya Allah. Nah, ini berarti kena sudah paham kaidah nih. Yadrusu bil jamiati alfa talibin. Min duali Asia. Nah. Dibaca li kena ada min huruf jar. Mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Asia. Asia. Tapi mudhaf ilai itu majrur sah? Sahih. Sahih. Mana tanda jar di sini? Asia. Asia. Tanda jarnya fathah. Ya? Fathah. Tanda jarnya fathah. Asia. Kenapa fathah? Ya, ana mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Iya. Tapi di situ di akhir mana fathah di situ? Asia. Di ianya itu Asia, ya. Huruf akhir apa? Alif. Alif. Masalah. Nah, kalau dia alif harakatnya apa? Bisa alif diharakatkan. Karena yang namanya i'rab itu adalah huruf akhir. Iya kan? Nah, huruf akhir itu alif. Iya. Nah, kira-kira isim yang di akhir huruf alif, isim apa namanya? Isim mankus ya. Kalau enggak isim yang akhirnya alif ya. Maksur itu. Maksur. Nah. Sama seperti kata Isa. Isa. Nah. Musa. Oh, iya. Cuma kalau Isa, Musa itu alif maksura. Oh. Nah, kalau ini alifnya panjang, mat. Iya. Iya. Ya. Sama saja. Kedua-duanya alif. Yang satu alif bengkok. Yang satu alif berdiri. Iya kan? Orang dulu ngatakan alif bengkok ya. Iya. Nah. Kedua-duanya alif, sama alif. Jadi kalau alif tidak bisa diharakatkan. Kalau gitu apa? I'rabnya muqaddara. Muqaddara. Nah. Jadi Asia apa? Itu i'rabnya muqaddar. Nah. Taib. Terjem. Terjemahkan? Iya. 200 murid belajar di universitas. Kalau kalau belajar universitas istilahnya murid atau mahasiswa? Mahasiswa ya. Nah iya, karena tak kata talib, talib itu bisa arti siswa, bisa arti mahasiswa, nah, tergantung penggunaannya. Iya. 200. Kalau tilmid, afwan, kalau tilmid itu lebih diterjemahkan ya, apa? Ya. Murid. Ya. Kalau untuk mahasiswa disebut apa? Talib. Ya. Terus? Ya, 200 mahasiswa belajar di 200 atau 200. Kalau antum 200, 2000. Antum jadi pedagang rugi antum. Ayah, logilah. Iya, 2000 jadi 200 rugi ya Abdul Wahid. 2000 mahasiswa belajar di universitas. Universitas ini maksudnya dari negara-negara Asia. Coba terjemahkan lebih apa? Teratur. Iya, lebih teratur. Iya. Jadi belajar di di universitas ini. Yes, belajar di universitas ini. Universitas ini 2000 mahasiswa dari negara-negara Asia. Dari negara-negara Asia. Taib. Taib, ahsan. Nah ya. Masyaallah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akhul Wahid, yang merupakan nomor pamungkas ada. Iya, betul. Dan nomor 8 selesai di latihan yang kelima ini. Dan mungkin di penghujung kajian kita tidak bisa melanjutkan di latihan karena mohon maaf pendengar dan pemirsa Roja TV. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nomor latihan ke-6 pada pertemuan yang akan datang. Dan di latihan kelima ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kaidah umumnya Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan kembali, silakan. Nah, ini kaidah umum sini ada terkait dengan apa, adat ya. Nah. Jadi adat 100, 1000 serta kelipatannya, ma'dudnya apa? Mufrad. Majrur. Mufrad majrur. Misalnya mi'ah. Mi'atu talibin. Mi'atu talibin. Adapun tu atau ta atau ti, itu nanti kalau sudah masuk dalam kalimat. Kalau sudah masuk dalam kalimat, itu dilihat kedudukan sebagai apa mi'ah ini. Bisa mubtada, bisa maf'ul bih, bisa apa? Majrur dengan huruf jar. Nah, itu tergantung dalam kalimat itu sendiri. Ya. Tapi kalau dia sebelum masuk kalimat, maka hukum asal adalah marfu. Kita kata mi'atu talibin, 100 mahasiswa atau 100 siswa, mi'atu talibin. Yang maksud sini adalah kata talibnya itu mufrad majrur. Kenapa mufrad majrur? Karena adatnya 100. Alfu talibin. Kenapa talibin? Karena adatnya 1000. Nah, jadi kalau dia adat 100 dan 1000 serta kelipatannya, madudnya harus dalam bentuk mufrad majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai mudhafun ilaihi. Itu kaidahnya, harus paham betul. Jadi mi'atu talibin. Kalau 200, mi'atai talibin. Mi'ata talib. Bisa pakai alif, bisa pakai ya. Tapi kalau sebelum masuk kalimat, kita pakai marfu. Mi'ata talibin. Alfu talibin. 2000, alfa talibin. Nah, terkait kaidah ini yang terkait dengan musanna, ketika 200, 2000, nunnya dibuang. Jadi asalnya mi'ata ini, ketika dia apa, disebutkan ma'dudnya, jadi mi'ata talibin, nunnya dibuang. Alfani alfa talibin. Baik. Itu kesimpulan latihan yang nomor 5 ini. Baik, barangkali ini yang dapat kita sajikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang diberkahi ini, Allah memberikan keluasan bagi kita untuk memahami ilmu yang sangat penting, adalah ilmu wasilah atau sebagai ilmu apa? Alat ya, untuk memahami bahasa Arab. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat bagi antum semuanya para pendengar dan pemirsa TV Roja mengikuti pelajaran ini. Allah Subhanahu wa taala juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika subhanak. Shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.